jauh di tanah orang beta menyesali. Mengapa beta mau buang diri begini jauh dari pangkuan mama sesungguhnya si melawannya. Lah apa sih lautan.